aja salahke nek bojomu seneng nyang warung, pancen pelayananmu kalah karo bakul warung. Bojomu tekan warung mawon kok enjing, Pak. Kowe tau nyapa bojomu ngono? Ya bema ora tau mbok sapa kok nembe ndugi, Pak. Kelayapan terus. Makanya duit orang tahu ngumpul di warung, di jajan, di jajan, di entek-entek orang mikir kok anakmu bisa kira daftar uang di nukok tas, nukok sepatu, nukok kelambi aku tak bilang-bilang ini nanti adul kalung, adul bilang, gak bilang kalung ya rancang kalau sampai ya, ya oleh itu ngumpulnya duit diri ini berarti orang lain orang tanggung jawab ibu jumu nyawang rupamu yang kudu mutah ini begitu mlebu warung di soko api kok enjing Pak nggih ngersakaken ngunjuk napa teh napa kopi kowe tau nawani bojomu Pak ngunjuk teh napa kopi nate ngoteni gek garwamu kopi nggih Pak kopi dipun dipun rantes sekedap nggih subhanallah legi napa pahit tau gak kowe ditawani bojomu krungu kupingmu dimantun ngoten kopi ini dadah sudah ngatur ke monggo Pak kopi ini berunjuk dinteni ditunggoni kayak tidak ngomong-ngomong ribuan tidak ngomong-ngomong ditunggoni dan dereng telas ngoten nambah-nambah kopi ini ini ngomong bujung ngomong jalo kopi yang berlalu ke kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqq wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي waj'al li waziran min ahli rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada amma ba'du sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail ulama'an al-kurama' wa masyayikhana al-a'izza para alim, para bapak kiai, para ibu nyai masyayikh, asatid para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh dalah kasepuhan ingkang winantu ing bahurmatan ingkang kita ta'zimi sesarengan bapak bupati kepala daerah kabupaten Pati Bapak Haryanto SH MM MSI bersama Forkompimda yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Kasdim, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota Yang kita hormati rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para saudara, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Di kalangan para sahabat Nabi, setelah melewati Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadahnya, beliau-beliau para sahabat ketika berjumpa saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kami dan ibadah kalian semua. Doa itu sangat amat penting. Ad-du'a silahul mukmin. Donga niku senjatane wong mukmin. Namine senjata kados pedang niku sak landhep-landhepe pedang bahane spesial, tapi yen boten nate diramut, boten digunakake, dangu-dangu nggih ketul saged tayengen. Mekaten ugi donga, senaosa tirone donga niku spesial, katanya doa itu istimewa, tapi yang boten diramut, boten digunakake, boten nate didamel, nggih akhire ketul dongane tayengen. Ning pedang niku senaosa bahane biasa-biasa mawon, boten patiyo landhep, tapi diramut, sering disah, sering didamel, akhirnya nggih saged landhep. Mekaten ugi donga, senajan donga niku biasa, boten istimewa, ning istiqomah digunakake nggih landhep, diijabahi Gusti Allah. Lan donga niku ibadah, bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah. Saripatine ibadah. Intisarine ibadah niku nggih donga. Jenengan pokok purun donga, duka diijabahi duka mboten, niku pun antuk ganjaran mergi nglakoni perintahe Gusti Allah, mergi nglakoni ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kek Gusti Allah sampun janji, ud'uni astajib lakum. Padha donga sira kabeh ing ingsun. Padha nyuwuna sira kabeh wong degan ing ingsun Allah. Mongko penyuwunanmu bakal sun sembadani. Penjaluanmu bakal tak turuti. Ngeten iki wonten sing batin yen diaturi. Lah aku ndonga seprana seprene. Lah ku nyuwun yah mono yah mene kok ora dituruti karo Gusti Allah. Ndonga njaluk apa sampeyan? Njaluk sugih. Kan rata-rata tiyang degan niki lek ndonga njaluk sugih. Saking ane mawon bahasane dialus-aluske. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Ya Allah, mugiya panjenengan paringi rizki kula engkang jembar, engkang halal, engkang barokah. Asline yo njaluk sugih saking ane bahasane dialus-aluske. Kula dereng nate kepireng wonten tiyang degan leh donga, ya Allah kula nyuwun rejeki sekedhik mawon. Jatosipun donga panjenengan niku diijabahi Allah. Jatosipun penyuwunan panjenengan niku dituruti Gusti Allah. Ning terkadang para jamaah, Allah itu kalau mengijabah doa tidak sesuai dengan yang jenengan kehendaki, diijabah oleh Allah tapi dalam bentuk lain. Mboten sami kalih sing jenengan suwun. Jenengan nyuwune A, ning kalih Allah diijabahi dipun paringi B. Kenging napa kok ngoten? Gusti Allah pirsa, Allah Maha Tahu yang terbaik kangge panjenengan. Sing sae kangge panjenengan niku B, mboten A. Kaya sing jenengan suwun, yen jenengan diparingi A sesuai penyuwunan panjenengan, niku malah bahaya, malah saged nyilakake panjenengan. Ra paham ya wis. Gambarane ngeten. Panjenengan kagungan putra nembe kelas 3 SD. Nyuwun dateng panjenengan ditumbaske sepedah motor. Jenengan duite akeh. Anak kelas 3 SD njaluk ditukokke sepedah motor. Ngoten niku jenengan tumbaske napa mboten? Ditumbaske napa mboten? Dituruti napa mboten? Napa mergo jenengan mboten sayang putra? Napa mergo jenengan mboten cinta kalih anak? Nggih justru saking sayange dateng putra, saking cintane dateng anak, mula penyuwunan sepedah motor wau mboten dituruti. Asline jenengan turuti ning mboten padha karo sing dikarepke anake panjenengan. Jenengan turuti mboten sepedah motor ning ditumbaske sepedah ontel. Kranten jenengan faham, jenengan ngerti yang terbaik kanggene anak sing nembe kelas 3 SD niku mboten sepedah motor nanging sepedah ontel. Anak kelas 3 SD ditumbaske sepedah motor niku malah bahaya, malah nyilakake anak. Ora sampai 2 wulan paling-paling anakmu mati. Mula jenengan donga nang Allah nyuwun sugih. Kale Gusti Allah mboten dipun dadosaken sugih, ming didadosaken ngene-ngene iki. Aku arep ngomong melarat kok ora pantes. Mergo Gusti Allah ngerti sing paling sae kangge panjenengan niku ya ngene-ngene iki. Yen panjenengan didadosake sugih, mangke malah bahaya, mangke malah nyilakake panjenengan. Jenengan didadosake sugih iso ora kuat, keberkan donya malah pilek. Iki engko lek tak dadekke sugih padha nakal-nakal ki wong degan iki. Paling apik ngene wae. Contone melih wonten tiyang degan donga dhateng Gusti Allah nyuwun duit 300 juta. Umpamane kok hahaha. Niki jatosipun disembadani kali Allah ning ora rupa duit 300 juta, diberi dalam bentuk lain yang lebih manfaat dan bahkan nilainya bisa lebih banyak. Mergo engko lek diparingi rupa duit 300 juta bahaya iki wong degan iso rabi meneh engko. Gusti Allah ndawuhi malaikat ngeten, "He malaikat, iki lho ana wong degan njaluk duit 300 juta. Ya ora tak paringi rupa duit 300 juta malaikat, bahaya engko. Iso nakal, ora mulih-mulih teko karaoke. Bendalu dugem terus ajep. Iso entek-enteki wedoan engko iki. Iki lho malaikat, wong aku sayang karo wong degan mau, tak eman-eman tak sayangi. Ora tak paringi rupa duit 300 juta. Ning iki no catetan Lauhil Mahfud, wong degan sing njaluk duit 300 juta wi dina iki tanggal iki jam semene menit semene detik semene kecelakaan bareng sak keluarga 5 ditubruk bis nang Bawanter. Bris. Lah kuwi nyapa? Ekspresi men. Kaget yo ben salah ana sing merem kok. Getak ae le kesuwen. Nek kula niat gugah sing merem niku. Bu, ngapunten. Namine ceramah niku intonasinya harus seperti itu. Namine mengekspresikan kecelakaan bareng sak keluarga ditubruk bis bau anter yo bris ngono kuwi. Masa ditubruk bis cruk. Kuwi bise bojomu nek nubruk bengi-bengi cruk-cruk kuwi. Akhire beto ten rumah sakit biayane telas 600 juta. Wis malaikat catatan kecelakaan ning Lauhil Mahfuz iki wae dibusek. Iki nilaine 600 juta. Ora sida diparingi rupa duit 300 juta, ning diparingi bentuk lain yang nilainya jauh lebih banyak, 600 juta. Ngoten niku wong degan kadang ora paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kadang-kadang wonten sing protes ngeten. Jarene Gusti Allah kuwi sayang karo wong Islam. Jarene Gusti Allah kuwi cinta karo wong mukmin. Tapi kenyataane donya iki sing uripe sugih-sugih rata-rata malah wong kafir-kafir kuwi. Cina-cina kae kafir-kafir kae ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Ning nyatane uripe nang donya kok rata-rata sugih-sugih. Ya sing ngene-ngene iki Islam kaya cilik salat bendina ndonga terus-terusan ya kok digawe melarat wae karo Gusti Allah. Aku ya ora mudeng kok karo Gusti Allah iki piye? Jere sayang ambek wong Islam, cinta ambek wong mukmin ning kenyataane kok ngono. Niki diterangke apa tak tinggal mulih? Yang diterangke mang pirengke. Niki ngajine mboten dangu kok. Ngeten. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah rahimakumullah, yen wonten tiang kafir mboten kenal Gusti Allah, mboten nate ngibadah nang Gusti Allah, uripe ten donya niki kok sugih-sugih, jenengan ora usah gumun, aja gawa, aja heran. Biasa aja kali. Wong kafir uripe nang donya rata-rata sugih niku ya wajar. Gusti Allah niku pun kadung janji. Sapa wonge tumindak apik dibales keapikane. Nang donya iki sapa wae tumindak elek dibales eleke. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Sapa wae sing tuminta apik dibales apike, sapa wae diminta Allah dibales Allahne, gak peduli wong mukmin, gak peduli wong kafir, pokok tuminta apik dibales apike, pokok tuminta elek dibales eleke. Ana wong mukmin nglakoni apik dibales apike, ana wong mukmin nglakoni elek dibales eleke. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik dibales apike, ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek dibales eleke. Saniki kula takon jenengan wangsuli. Ten donya niki wong kafir niku saged nglakoni apik napa mboten? Saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Contoh mantun jawah misalnya jenengan nembe melampah lunyu-lunyu kebreset gelundung-gelundung-gelundung wingking jenengan wonten tiang kafir. Tiang kafir sing ten wingking jenengan niku saged nulung jenengan napa mboten? Saged. Lah nalika tiang kafir nulung jenengan sing tiba niku wau jenenge nglakoni api mboten niku dibales karo Gusti Allah. Lah balesane langsung diparingke nang donya. Mula nang donya ki wong kafir rata-rata sugih. Desa gawe pengajian. Karena orang kafir melu dadi panitia buang tuh, noto panggung, noto terop, noto kursi ya ribet temenanan, biasanya sing sergep nyambut gaya ngono ku tambah sing ora salat-salat kuwi kok iki ketahe wonge ya tekan dongsong nang isor salon ketahe duh, ngono ku yang ngelakoni apik jenenge dibales karo Gusti Allah ya balesane diparing ke tendonyo lani nondonyo ki wong kafir sugih. Ana wong kafir sosialnya tinggi, lomo karo tangga-tanggane sing ora duwe, sering maringi duit. Lho niku yo nglakoni apik dibales kaapiane karo Gusti Allah. Mula aja kaget yen tendonya niki tiyang kafir sugih-sugih. Mergo balesane diwehke kabeh nyang donya. Kenging napa balesan apike wong kafir niku kok diparingke ten donya sedaya? Nggih sampeyan no akhirat Gusti Allah ben ra usah mikir. Wae modelmu kok kaya ora ngandel tak omongi. Benjing ten akhirat Gusti Allah ben ra usah mikir. Lagi kok umpama balesane wong kafir niku mboten diwehke ten donya sedaya. Lho benjing no akhirat wong kafir niku saged nuntut dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, jenengan sian dawuh, sinten sing nglakoni apik ten donya dibales apike. Nah kula biyen ten donya nglakoni ngeten-ngeten dereng dibales, saniki kula jaluk. Ngono, mulane balesan apike wong kafir dikena kabeh nang donya, benjing no akhirat terus ora mikir bales apike mung karing gibung e mawon. Karing gandeni, karing nutuki ngoten mawon. Mulane ben tak wehke kabeh nang donya balesan apik wong kafir jare Gusti Allah ngono. Ben dirasak-rasake wong nang donya mung sedelok wae kok. Ben ngono. Lah nek wong sing apik-apik kaya dulur-dulurku wong degan kene iki sing mukmin-mukmin iki nglakoni ibadah, amal saleh, nglakoni kesaenan, kadang balesane mboten diparingke ten donya. Kenging napa? Saking sayange Gusti Allah karo wong degan, saking cintane Gusti Allah karo wong winong. Lho sayang kok ora diparingke ngene, Bro. Iki wong degan, wong winong nglakoni amal soleh, nglakoni ibadah, nglakoni kaapian. Iki lek balesan apike tak paringke nang donya, eman. Engko wong degan ngrasake nikmat lak mung sedelo. Ngrasake bahagia seneng lak mung sedelo. Wong urip nang donya iki mung sedelo. Ulane lek ten gene tembang nika turi-turi putih ditandur ning kebon agung ana celeret tiba nyemplung. Ge urip nang donya niku nggih mung sak celeret kaya kilat ngono kuwi. Iki lek balesan apike wong mukmin sing daleme degan winong iki diparingke teng donya iman ngrasake nikmat ngrasake bahagia namung sekedap. Wis ora tak wehke nang donya jare Gusti Allah ngono. Sok wae tak paringke nang akhirat. Sok wae tak paringke nang swarga. Wong degan wong winong ben ngrasake bahagia sak teruse, ngrasake nikmat sak lawase lawas tanpa batas. Alhamdulillah. Sementara nang donya digawe ngene-ngene wae ora apa-apa. Wong sedelok wae kok sok no akhirate wong degan wong winong sugih blegedu ngrasake bahagia sak teruse, ngrasake nikmat sak teruse. Iki sengaja tak sampeke tujuanku kanggo marem-marem lan nglipur sing melarat-melarat kuwi. Mangkane kok aku nang donya uripku mung digawe ngene. Pancen balesan apike ditabung Gusti Allah diparingke benjing ten akhirat ten swarga. Lho kula nerangke ngeten kadang ana sing protes. Ha nek pancene ngono tenan, balesan apike wong mukmin ki diwehke nyang akhirat nang swarga. Lha lha opo kae kiai-kiai ki nang donya rata-rata kok sugih? Kiai-kiai kae kok sugih-sugih nang donya. Jarine balesane diwehke nang swarga nang akhirat. Nek kiai kae kok sugih-sugih? Omahe rata-rata ya apik, mobile ya apik, ora mung siji. Bojone rata-rata ya mangane ya enak ya dimulyakke wong. Jare balesane nyang akhirat nyang swarga. Ngeten Bapak Ibu, para kiai ten donya kok sugih-sugih niku pantes. Ngeten no. Embuh. Urung diterangke kok kiai-kiai nika. Nek niki dudu kiai. Kula lak nerangne kiai-kiai nika, ten donya dipun paringi sugih kali Gusti Allah niku nggih pantes. Soale kiai-kiai nika tabungane ten akhirat wis akeh. Duh, gadah tabungan qiyamul lail, duwe tabungan tahajud, witir, duwe tabungan wiridan, zikir, istighosah, mujahadah, berjuang agama, ngeramut santri, tabungannya kata ten gini akhirat. Mula pantes yang sebagian bonusnya diparing ke ten donya. Lah nek wong sing potongane ngene-ngene iki lho ora duwe tabungan akhirat, lamun duwe ya mung sithik. Lho kok umpama diparingke nang donya kabeh, benjing ten akhirat gak yo ngamplo kowe. Lho kowe nek iri para kiai nang donya kok sugih-sugih uripe mulya, aja mung iri mulyane, aja mung iri kepenake, ya tiru wae tindak lampahe, tiru wae amaliae para kiai nek kepingin ketularan mulyane. Tengah wengi wayah enak-enake wong turu, tangiyo nang wudu, nguyo dhisik kok. Engko nang dibantah ambek iki. Rampung nguyo nembe cewek. Kiai masa ora cewek lambemu terus katokan rapi nang wudu pakaian sing rapi beber sajadah madhep kiblat qiyamul lail tahajud witir nang terus sila wiridan dikir ngantos subuh kuat rupamu kuat ora nek ora kuat ya terima-terimake nasibmu kaya ngono kuwi cepi wong didik anak niku mestine kewajibane panjenengan sebagai wong tua mulangi tata krama dateng anak kewajiban panjenengan sebagai wong tua mergo panjenengan mboten sanggup mboten mampu dibroke kiai iki anakku sama nulang menunggu kiaine ya gelem iki tak jawab sik wong bayar sewulan ya ming 5000 ngono ya mbok tunggak terus sewulan 5000 ya nunggak terus ora usah guyu kelakuanmu wis ngono kuwi ayo ora sumbut. Kowe aja sangkingane oleh bantuan kanggone Pak Bupati ini ya sangkingane kok ana tunjangan insentif teko kabupaten. Ora ngono ya nyonyor guru-guru ngaji kuwi kok ya. Lane muga-muga tunjangane guru-guru ngaji iki ditambahi meleh. Ya syaraté ya wong kuwi dadekke meleh. Melo. Lah pokoke lek milih pemimpin yang merhatike kegiatan agama mungkin masyarakate rak tentrem. Ngono lho, Bro. Kok ya wis meneng. Hoi. Hoi. Ora melu duwe anak, mestine kewajibane jenengan sing kula wentah. Mbok brokke kiai kon mulang kiaine ya gelem. Saiki umpama ana tanggane jenengan pakaiane kotor nglumbruk sak pirang-pirang. Terus dibrokke jenengan, "Yu klambiku mbahke, purun napa mboten sampean?" Ya ora gelem lah anakmu kok mbok brokke kiai ngono kuwi. Aja iri nek kiai kuwi sugih-sugih. Lah terus donga niku Bapak Ibu jamaah sekalian. Donga sing mandi diijabah Allah niku ora kok kudu nganggo bahasa Arab. Pancen kula jenengan diajari afdalud doa bil lughatil arabiyah. Doa yang paling afdal paling utama itu yang pakai bahasa Arab. Lan jenengan saged yen mboten saged ya ora usah maksa-maksa engko belajar bahasa Arab 3 tahun urung karuan iso sampean. Apa sampean pikir donga sing mandi dijabah Allah niku sing wong leke ngomong sak ngomong bahasa Arab terus. Ngomong sak omong terus bahasa Arab kaya wis tau urip nang Arab 350 taun. Mosok nyang warung arep mbayari kopie bahasa Arab. Pinten, Bu? 15.000. Arep mbayari bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diweke, duwite 20.000, susuk 5.000, susuk dibalekke nampani susuk ya bahasa Arab neh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya bakule katut ketularan ngelus dodo ya karo bahasa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Doa yang paling diijabah Allah, doa yang paling didengar Allah, yang nyambung ke Allah, itu adalah doa yang pakai bahasa hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sepuh biyen iki dongane biasa-biasa ning mandi-mandi mergo nganggo ati. Pangapunten nggih. Kiai-kiai desa sing sepuh-sepuh niku rata-rata ora pati iso bahasa Arab, lek donga ya ora fasih. Ning mandi-mandi wong atine bersih. Nek kiai kutho ya ora pati mandi. Wis kepinteren gawe proposal. Ya wani ngrubah kuitansi bareng ngono. Mbah. Ya kiai proposal. Nek karo Pak Bupati ndukung-ndukung nggih Bapak. Ya ben proposale di ACC ngono kuwi biasa. Nggih Bapak. Aku dadi bupati tak jonol ndase. Halo. Halo. Dilanjut mboten iki. Kula niku yen wonten kiai desa ndonga senajan mboten fasih, kula amini saestu. Ki amin kula khusyuk, niku mandi ikhlas-ikhlas. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiatam pil jasadi wa jiadatam pil ngilmi wa barokatam pil rejeki. Tak amini teman-teman, amin teman-teman. Hei kiai kuta mbak fuwase aku rontok gah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain wa barakatan fil rizq. Ila mun qafi nganti indil-indile mencolot kok. Fil rizq. Lah penampilan tok kadang-kadang ya ming jaim ngene gak kon ngamini. Ya wong sepuh biyen donga ora bejaji mandi-mandi mergo teko ati. Ini nambani lara untu nemeng trimo bismillahirrahmanirrahim godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh sebulke ya waras kok rasa guyu tugasmu nidili pentil kuwi pentile kibat iki lho kok ya dadi pakai bahasa hati dan doa yang terbaik mang pirengke huy itu yang mujmal kalau bahasa sekarang global ringkes teges mentes menghimpun gak usah dawa-dawa kadang donga sak bauku diwaca kabeh sing amin nganti katok leh ngatong yo kaitane yo dukur amin amin Allahumma Allahumma Allahumma tok iki 70 menit Allahumma Allahumma durung robana sik ketamban robana robana robana 70 menit neh sing amin kawitane ya amin amin amin ngen suwe-suwe ya tambah dek tambah amin amin tangane tumpangke pupu semenden karo duwe elek kecandak bocah ngene-ngene iki kaya malah dinggo dolenan amine men men amin benamben nek kita ndak ngene-ngene iki perkara dongane kesuwen gak kul huwale ringkes teges mentes ning mencakup kaya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu kan doa yang mujmal menghimpun mencakup ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan apa wae sing penting api ngono wa fil akhirati hasanah di akhirat berikan pula kebaikan dan bebaskan jaga kami dari siksa neraka ringkes mentes mencakup menghibur ning ya aja ringkes-ringkes nemen ndonga ringkes banget yang bingungke pokoknya syukur ngatong tangane njaluk nang Gusti Allah dongane ringkes banget kaya sponsore Sprite ya Allah engkau tahu yang ku mau amin ayo keringkesen ya bener Gusti Allah tahu yang kita mau tapi ya matura ya dikandake kok terus engkau tahu yang ku mau ya Allah amin keringkesen atau doa yang terlalu detail, terlalu rinci. Niku nggih mboten tata krama. Donga nang dirinci sampe njlewimet. Jale ana bocah nom-noman donga njaluk bojo. Rinci, ya Allah, aku minta istri yang cantik, yang salehah, yang tinggi badannya 178. Yang ukuran BH-nya nomor 48 ya. Nang kuwi sing diwadahi sak pira. Yang rambut keleknya melungker-melungker ya terlalu rinci ngono kuwi terlalu detail atau berdoa tapi sifatnya menuntut kepada Allah ndonga kok nuntut pangeran misalnya ngene ya Allah aku jadi manusia ini bukankah engkau yang menciptakan dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku tapi sampai sekarang jodohku kok belum ada. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan itu, mana? Ngerti tapuk lambemu karo ku. Yo. Ono aturane. Kaya ngene iki ndongano ya Allah, Pak Haryanto mungkin-mungkin jenengan dadosaken bupati Meleh. Kersane kekirangan-kekirangan pembangunan ingkang dados janjinipun dhateng rakyat saged dipun laksanakaken. Kranten bangun Kabupaten Pati niku nggih mboten kados gawe rempeyek diwolak-walik gremyang mboten, butuh waktu nek mok 5 taun nggih mboten cukup. Dumae mestine kok promosi sih ngomong promosi sapa? Sembarangan iki ngono kampanye kok promosi piye iki? Lho, nek milih bupati iki sing model ngono kuwi lho. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih selama ngemban amanah dateng panjenengan wonten kekiranganipun. Kuwi sing bener pemimpin. Ora kok Anda sudah tahu kan selama saya pegang pembangunan luar biasa, rakyat yo pret ngono. Ndi beliau tahu ngono nek sambutan nek pidato yo gak malah sing akeh. Ya nyuwun ngapunten selama kula ngemban amanah niku tasik kathah kekiranganipun, nyuwun donga bareng-bareng kalau ada yang gak bener kritikan dan masukan ngono. Calon bupati sing bener iki sing ngono kuwi, ora kok saudara-saudara. Aku ning calon bupati ngono iku wis ora kudu ngewangi aku nek tak delok sik nyang aku nek tak ewangi 99% dadi sing akeh. Tapi yo nambahi sangu rata-rata ngono. Rata-rata. Akeh ya dadine. Nek ora nambahi yo iso mudhun dadi RT bareng ngono. Eh, saiki halal bihalale. Kowe nyumbang piro kok cerewet kowe? Ora nyumbang cerewet. Ngeten. Ngeten. Nah, setelah satu bulan kita jalani Ramadan, aku mrene ora kok perkara nyidhiki iki ya ora lho ya. Kowe aja salah paham kowe. Nah. Kowe mari. Ya munggah rene sing ceramah kowe. Lah mau tak cidhiki kan terserah aku to ngono ae. Ngene. Ramadan yang telah kita jalani bersama, apa sing papat ngiri pengen tak cidhiki pisan. Gah aku. Ngene. Harus menyisakan beberapa catatan buat kita, diantaranya adalah catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, paling tidak kita harus bisa meraih predikat takwa sosial. Takwa sosial itu sebenarnya takwa tingkatan yang paling rendah. Takwanya orang awam, takwanya anak-anak, takwa tingkat pemula, takwanya orang yang berlebaran, bersilaturahim, itu takwa sosial, takwa tingkat yang paling rendah, takwanya anak-anak. Modele kaya ora paham kok dijak ngomong. Piye ya ngekei pemahaman wong sing kurang cerdas sih rontok angel panjane. Ngene. Takwanya orang awam, takwanya anak-anak, takwanya orang yang berlebaran. Artinya begini, anak-anak kalau lebaran itu yang paling dikepingini napa? Anak-anak itu kalau lebaran hari raya yang paling diharap-harap nggih baju baru karo untuk sangu duit anyar. Nggih napa nggih? Perhatikan dua hal ini. Anak-anak tuh kalau lebaran, kalau hari raya, yang paling diharapkan dan disenengi itu ya baju baru dan dapat sangu duit baru. Dua hal. Jadi dalam bersilaturahim, ke saudara, ke kerabat, kita butuh dua hal ini. Kita butuh baju, kita butuh pakaian, dan kita juga butuh sangu. Halo. Pertama, pakaian. Wong riyayan, wong bodho, wong silaturahim niku butuh pakaian napa mboten? Ya iya, masa dolan yang dulur arepe wudho. Dalam bersilaturahim kita memang butuh pakaian dari kain. Butuh untuk menutup aurat dan untuk perhiasan, fungsinya pakaian. Maka ibu-ibu alhamdulillah auratnya tertutup dengan pakaiannya, subhanallah, alhamdulillah. Ya pakaian yang kayak gini bu, jangan pakai jilbab. Kan kemarin sempat ramai itu jilbab, ngertos jilbab nggih? Ya berukut tapi pateng pecotot. Pakaian yang menonjolkan, yang sudah menonjol-menonjol itu yang bikin bapak-bapak tambah kemut-kemut ya. Perkara ketok pakaian model ngono kuwi ya kula dhewe nek roh pakaian ngoten wis jan seneng. Seneng elekke, seneng nasihati kuwi lho. Aja salah persepsi wae kowe kok. Pakaian dari kain itu memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting dan lebih baik daripada sekedar pakaian dari kain. Apa itu? Petunjuk Al-Qur'an, walibasut taqwa dalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Ternyata pakaian yang terbaik bukan yang kainnya sutra termahal itu, ndak, tapi pakaian yang bernama takwa. Baju takwa itu bukan yang kayak gini. Baju yang bernama takwa. Nyapon nemek-nemek nyotengu. Yang kedua, entuk sangu duit anyar. Kita memang dalam hidup ini butuh sangu duit. Duit niku penting napa mboten? Wah, penting banget. Kurang nemen. Penting bingit. Banget tuh saya kurang nemen. Napa nek gak ana duite ora mlaku kok? Nggih napa mboten? Wong jago lurah kudu ana duite apa maneh jago bupati. Anwar Zaid iso ketemu jenengan dugi mriki niki ya mergo lho, yen ora ana duite apa ya mobil sing tak gawa mrene iki apa ya teko laran ngono wae anggitmu. Kuwi ya diisi bensin. Oh, ngomong amu kuwi ya. Dadi memang duit niku penting, tapi nek kula ngaji ten pundi mawon, prinsip saya yang terpenting itu persaudaraan. Sing penting ku sedulur. Duit ki ya penting. Cuman sing penting menengku seduluran. Kita memang butuh sangu rupa duit, tapi ono sangu sing luwe apik. Petunjuk Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairazzatit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Podong gowo sangu sira kabeh, podong goleko sangu sira kabeh. Sak temene sak apik-apike sangu kuwi takwa. Lah sekarang takwa sing pripun? Lek ten gene Quran niku kuwata. Wong takwa niku sing pripun? Sing dicawisi swarga. Ten gene awal surat Baqarah nek kabeh mesti apal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Orang-orang yang takwa. Ayat seterusnya itu yang menjelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satunya itu. Atau sama dalam surah Al-Baqarah ayatnya 177. Niki biasa diwaos lek wonten pengajian halal bihalal, ngaji lebaran ngeten niki kathah disampaikan dening para penceramah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Sinten? Mbah ra digatekke kok. Muttaqin wong sing takwa niku sinten? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad الضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Atau dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 adalah kesuwen gue nek diwaca kabeh. Nah, kenapa saya kasih referensi banyak agar jenengan tuh bijaksana. Soalnya zaman akhir niku akeh wong sing nek gak iki yo gak, lek gak ngene yo salah, lek gak padha ambek kelompokku keliru, lek gak padha karo pahamku neraka kabeh. Aja ngono. Jenengan diberi banyak wawasan, banyak referensi. Maka kalau ada kiai ngaji ceramah kayak gini, jenengan dereke agar wawasannya jenengan tambah. Orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya luwes. Tak balik ini, penting. Orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya luwes. Gini, kawin status no Facebookmu. Lo gue gak status Facebook ya? Lagi galau. Galau tenang gue. Wong niku nek ilmu dan wawasannya luas, sikape luas, gak gampang nyalahke wong liya. Nek gak padha karo pikirane terus salah, elek, keliru. Wong niku macam-macam kok kriteriane. Bahkan anggota tubuhnya ono sirah, ono tangan, ono sikil. Sikil itu yo drijine 5, nek drijine loro sapi. Dirijine papa yo pitik. Saat ini mergo akeh lho sing seneng model ngono-ngono iku. Jarene syair kae. Ayo diwaca bareng. Akan kan apa Quran hadise seneng ngafirke adamiyane banter kafire suarane kok gak enak blas ndua. Terus aku yo ising ngono kene kalen. Ora mongso suarane jebrak ra usahane kalen. Aduh, yo racun. Ngerusak rekamane. Yo racun. Wis niki okeh kok sing do apal Qur'ane, apal hadise ning ming apal-apalan tok. Apal-apalan tok alhamdulillah. Ke amalia ora sesuai karo sing diunekke. Lha iki hafal Quran ning ora ngerti hukum syariat, mung ora cewek. Cewek nganggo obat, maksud obat tabib iki. Ora ora ora ono gunane lho nek hafal Quran. Kok tau wong kowe sing tak delok biyen kae kok. Seneng kafir ke marang liane lho, kafir dhewe ora digatekke. Kafir syirik bid'ah senengane ngono wae nek ora padha karo kelompoke kliru kabeh. Salah salah kabeh disalahke, kabeh disalahke. Jan gredegke. Wali songo disalahke. Ora iso ngaji mbok aja kemenyek dhisik. ora usah nyebut jenenge wong. Halo. Halo. Mau apa-apa ra oleh. Janges ngarai mesu wae mbakas ngono. Para wali iku bijaksana. Sedulur wali semua sing nyebarke agama tentang najwa niki ra apal Quran. Sunan Bonang apa Sunan Ibnu Hibban kita pe kandel semanten. Tapi nek nek jadi tiyang mboten kosi disidik ngetokke dalil bolecane. Ora lumus gek sadar masyarakat Jawa nalika semanten ora seneng ngaji. Senengane kuwi ana warung cangkruan kaya wong degan. Aja salahke nek bojomu seneng nyang warung, pancen pelayananmu kalah karo bakul warung. Bojomu tekan warung mawon nek kok enjing, Pak. Kowe tau nyapa bojomu ngene. Lebo mak ora tau mbok sapa kok nembe ndugi, Pak. Kelayapan terus. Makane duit ora tau ngumpul dene warung njajan, njajan dintek-ntekke, ora mikir kok anakmu iki saiki daftar ulang nggih kok tas, kok sepatu, kok klambi. Aku tak bilang-bilangi nganti adol kalung, adol gelang, nggih gelang kalung ora njaluk kuwi sampeyan, ya oleh kuwi duit dhewe ngene iki dadi wong lanang ora tanggung jawab. Bojomu nyawang rupamu yang kudu mutah. Ini begitu mlebu warung disapa apik kok enjing Pak nggih ngersakaken nunjuk napa. Teh napa kopi. Kowe tau nak wani bojomu. Pak nunjuk teh napa kopi nate kok teni. Nek garwamu kopi nggih Pak kopi dipun dipun rantes sekedap nggih subhanallah legi napa pahit. Tau gak kowe ditawani bojomu ini. Krungu kupingmu. Kemantun ngoten kopine dados sing ngaturke monggo Pak kopine ditunjuk dienteni ditunggoni gek dijak ngomong-ngomong ribon jan ngomong-ngomong ditunggon kenderen kelas ngoten napa nambah kopine nek kowe nang omah bojomu njaluk kopi mbok loke kopak kopi kopak kopi wong Jawa senengane kesenian ya diajarkan agama itu melalui kesenian senengane tembang ya dikei tembang lono tembang turi pote turi pote tok tok berani rajin apa ini wong tua biar gak gune turi turi pote ditandur sak teruse wes wes kesuwen dilakoke kabeh paringi tembang meneh ya tembang-tembang itu merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai dalil-dalil nakli yang penuh dengan filosofi diajarkan lewat seperti itu akhirnya gelem nrimo ana meneh lerin-lerin andure wes samono wae sak teruse wes waktunya lah wes wengi nah kadang-kadang jadi anu ya wong nek seneng ya akhirnya terus kakean cantem biasanya kok wes nang wes nang wes ya nah aku kok gak oleh wes gue ngerti kok gue ya pantes yang menceramah makanya gue sama ting-ting gue jantoran dulu toto kromo kemana ayo bapak karo bokongmu buat jalan yang dasku gini mbo pak bupati sabar gue ingin modelnya sabar mawon jenengan kadang ya nyebarkan itu tembangnya lewat tembang bocah cilik, tembang bulanan kerana apa? Manggilnya bocah cilik kuwi seneng anak kuwi yang seneng ibunya otomatis katut seneng bapaknya otomatis katut seneng tapi nek ibunya seneng urung karuan anak seneng urung karuan bapaknya seneng maka tenugi yang lewat bapak bapaknya seneng urung karuan ibu seneng urung karuan anak seneng tapi nek anak seneng gelem gak gelem ibunya katut no pasar, lego anak jaluk es krim, gelem gak gelem ibu yang ngetut ke, akhirnya melok ngelamuti. Kasut, tapi coba nyang pasar ambil anak, ibu yang harap tuku bea. Anak ini kadang ya, mau bui kacamata apa, tapi kok mutunya. Orang seneng, mulanya kadang ngemban amanah, dikei tembang lewat gundul-gundul. Ayo dinek ke sampai rampung gundel gundel pak gundelenan nyungge nyungge wakul glempang wakul ana tembang dolenan ngoten niku penuh filosofi tinggi niku nek cara ayat Qur'ane innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ngemban amanat gundul-gundul pacul kuwi bocah cilik sing lagi cawetan tok ora klamben kuwi lho gundul pacul zaman biyen potongane gundul cawetan tok katok antok nek sek cilik ngono kuwi mbok gembelengan ora apa-apa. Pancen sek cilik urung kena hukum taklif, durung akil balik, urung duwe kewajiban ngibadah. Sak pola-polae mbok gembelengan pola ngene ora dosa. Hei. Tapi nek wis nyunggi-nyunggi wakul, wis nyunggi amanah, aja gembelengan. Oh nyunggi wakul kok gembelengan? Akhire wakule glempang, nek wakule glempang segane dadi dampaknya itu kanggo masyarakat akeh. Biyen Pak Bupati sik gundul pacul cilik ya gembelengan. Dolenane ya ban sepeda ontel disurung. Karo montor-montoran lemah digeret kuwi. Ora apa-apa gembelengan. Bareng wis nyunggi wakul tampuk kepemimpinan di Kabupaten Pati, aja gembelengan. Aja sampai mlebu nang gone tempat karaoke. Aja sampai main biliar cetok. Gembelengan kowe. Aja sampai menyalahgunakan amanah dari rakyat. Aja sampai terlibat korupsi. Kuwi gembelengan jenenge. Wong iku duwite rakyat kok diembat. Oh. Tapi sejauh ini zaman apa krungu Pak Bupati gembelengan? Kok belum mboten ngono lho. Belum ya ono harapan kowe. Lho ngono. Lah wis nyunggi wakul, nyunggi amanah, kowe ora oleh gembelengan. Saman wis dadi wong tuwa nyunggi amanah, ngemban didik anak, bina keluarga, aja gembelengan. Ngono lho, Bro. Lah nek kowe nyunggi wakul kok gembelengan wakule? Glempang amanah yang diemban gak bener glempang segone dadi sak dampak kerugian dan bencananya roto rakyat sing nanggung. Makanya jadi pemimpin ku berat sekali. Nek bener subhanallah, nek bener yaumun wahidun min imamin adilin khairun min ibadati alfisana. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Tapi sebaliknya, sehari yang dijalani pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, itu dosanya lebih besar daripada maksiat 1000 tahun. Makanya aku mohon dadi bupati ngono kuwi. Gahau. Lha iki tak sampeke sing arep nyalon-nyalon iki ben mikir, apa di dianggap kepenak ngono apa dadi bupati tanggung jawabnya apa ngapunten aku segah aku ngene wae tak telateni wis renes kok lho ngene iki lek ketemu ngono kiai ketemu bupati no forum acara ngene iki kok kiai nyangoni bupati ora ono undang-undange ngono ora ono undang-undange tapi lek bupati nyangoni kiai wajib dadi kaya menang aku wae meneng wae meneng wae. Dongake kok ya. Lho kuwi amanah ngono kuwi. Luar biasa. Lah saiki waktune ora cukup. Seperti itu. Nah terus saiki jenengan nek wis weruh berbagai macam referensi wong sing takwa, wong sing takwa, wong sing takwa, satu mawon sing kula bundut kula terangke secara ringkes ya karena keterbatasan waktu, mohon maaf kalau memang masih kurang ya kapan-kapan diundang lagi. Yang tadi saya baca wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, digonggong age-age kegancangan kon cekat-ceket kemana arahnya, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan menuju syurga, arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu syurga? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh bersegera, dikongkon cepet-cepetan, dikongkon age-age nanggone pangapurane Allah lan tumuju dateng Gusti Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lan wong degani umume age-age cepet-cepetan iki urusan apa? Kan wis ngurusan age-age cepet-cepetan ora kena diimpeti, paling-paling urusan loro, siji mangan loro. Awen ora ya wis kebelet ora kena diimpet aku iki. Oke, urusan mangan karo cret kuwi. Cepet-cepetan urusan kuwi, padahal petunjuk Al-Qur'an ndak fafirru ilallah, melayu wae nang Gusti Allah, tumuju nang Gusti Allah. Artinya lek ditimbali Gusti Allah nang age-age nang cepet-cepetan. Salatu khairum minan naum. Nang age-age cepet-cepetan dirantal nang masjid, ojo malah kelon. Salahmu ngomong kawin nek ket mau. Gregetke wong. Halo. Halo. Wong kita itu kalau dipanggil Allah itu enggak mau cepet-cepetan modele. Ya itulah kita. Nyen ngapunten. Jale ya. Mungkin iki mari panen, dua di panene. Gua bahasa latar sehari-hari di PP awan-awan. Ki pas waya azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Udan terus grutuk-grutuk. Ngono kok sampean mlayu nang masjid apa ngentasi gabah? Nek kedonyan kabeh wong kene. Es. Rungokke. Saman dipanggil Pak Camat kon ngumpul ning kantor kecamatan arep dindumi duit sak jutanan. Arep dipanggil Gusti Allah kon moro nyang masjid arep dindumi 27 derajat, waktune padha kudu dipilih salah siji. Kowe milih Pak Camat apa milih Gusti Allah? Jeneng kebacut tenan wong kene. Ngerti ngene ra mangkat aku mama. Lawang ditimbali karo Gusti Allah gak nang age-age moro. Apa dipikir Gusti Allah gak nesu? Ibu ngapunten, jenengan gak ada anak. Diceluk wae ditimbali bola-bali nang anak ora moro-moro. Jenengan nesu napa mboten? Ya mentok lo ngapake ngono. Anak diceluk bola-bali kok ora teko-teko ora moro-moro, mesti jenengan nesu. Lah saiki nek Gusti Allah sing nimbali jenengan kok jenengan ora moro-moro ni apa mbok pikir Gusti Allah ora nesu? Saya zaman pikir, zaman misalnya ngundang wong gawe undangan, undangan opo ngono, dikongkon moro, jam siji sampai jam loro, lah kok ra moro-moro, jam telu lagi moro, undangan resepsi jam 12 sampai jam 3 sore, kowe jam 4:30 lagi moro, mejone lho ra uman kowe sana, iya ora, lah kowe nek diundang karo Gusti Allah kok gelek telat. Wong undangane jam 12 sampai tekan jam 3. Lha kowe kok 3:30 lagian. Undangane iki jam 4:30 menit tekan jam 5:30. Lha kowe kok 7:30. Usolli fardhu subhi rakaat ini Ustaz Bilal kiblati kawanan lillahi taala ngono kuwi. Kerinan lillahi taala ngono kuwi. Salat disembranake ora nesu piye wong potonganmu kaya ngono ora dinesoni. Bocah sekolah niku yang gelek telat. Ya iso ora diunggahke, lamun munggah mesti bisa dengan syarat. Apa meneh gelek bolos? Ditokke teko sekolahan. sampean salate gelek telat, merawaske sampean bersyarat. Apa mana bolos salate, ditokke teko rahmati Allah, ditokke teko anggota swarga. Ngono sembrono salate, kadung gelem dirangkep-rangkep. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Salat kok mbok oplos kuwi. Wes, lha wong takwa sing disawisi swarga niku sapa mawon kriteriane? Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, di saat gampang maupun di saat sulit tetep wae berinfak. Duite okeh gelem infak, duite sithik yo gelem infak. Panene dadi gelem infak, panene gagal yo tetep infak. Awake sehat gelem infak, diuji sakit yo tetep infak. Dagang bati okeh gelem infak, dagang rugi yo tetep infak. Oleh tunjangan, oleh sertifikasi, oleh tambahan gaji yo gelem infak, gajine kena potongan yo tetep gelem. Ukurane gampang, jenengan ki takwane kuat apa gak? Gampang. Misale ono kota amal keliling apa kerdus keliling, kuwi atimu perasaanmu piye? Kapan atimu ngomong kok suwe banget ya kerduse ora tekan kene, aku wis kesusu arep ngiseni. Nang cepet kene tekan kene, kuwi atimu berarti api, takwamu api. Lah nek kowe ketok kerdus, delok engkas tok kene kae. Lho, kae delok engkas tok kene kae. Ora rusak piye wong kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Wis ada ora betul. Wis ngono kuwi ukurane gampang kok, ukurane gampang. Niteni ngoten niku syukurane. Iki ana takmir masjid, ana panitia pembangunan masjid arep sowan yang jenengan karep nggawa map nyekeli. Ketok nang ngarepe omah kon jenengan. Alhamdulillah. Aku dijata alhamdulillah diparani kedwinginane tak arep-arep kok gak teko-teko. Berarti takwamu api. Lah nek ketok nyekeli map lewat nang ngarepe omahmu kok tarikan meneh. Ini berarti imanmu takwamu ngene. Kadang-kadang ana wong ngamen iki lho, ana wong ngamen. Lah kayak misi jreng prei. Mbok carke ditutupne leh nyanyi. Wong lagi jreng prei Mas. Rasane guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Yo jarke wae ditutupne lagune yo minimal tekan ref. Embo. Iki ora rampung kok Pak, iki ora rampung. Yang kedua, wis. Pokoke seneng infak, ingat di balik harta kita itu ada haknya orang lain. Yang oleh Allah memang dititipkan melalui kita. Mesti niku. Nek wong mukmin, wong takwa duwe keyakinan ngoten. Ibaratnya jenengan mancing ya. Alate pancing ya jenengan piyambak sing tumbas sing damel. Gawe walesan niku nggih jenengan piyambak sing ngisik-ngisik peringe, tuku senar dhewe, tuku pancing dhewe, cacing ya macul-macul dhewe golek lur, golek cacing, jenengan tunggoni dhewe, tenaga-tenagane dhewe, oleh mancing niku ya oleh mancing-mancing dhewe, terus oleh iwak leng, iwak lele sak lengen. Iki nek wong mukmin wong takwa, iwak lele sak lengen ora dimplok kabeh. Mergo ngerti lele kuwi ana teleke. Ana totoke. Ana buntute, ana rine, ana patile. Sing dipangan ya mung daginge tok, sadar iki ana hake kucing. Halo. Ya senajan kucing ora melu mancing. Tapi nek wong takwa, wong mukmin kuwi ngerti, iki dibalik lele yang saya dapat, mancing-mancingku dhewe, tenaga-tenagaku dhewe, bondo-bondoku dhewe, ora tamplok kabeh, sing tamplok daginge tok. Teleke ya ora tamplok. Totoke buntute rine patile ora tamplok, lek tamplok kabeh bahaya engko. Masa sak patil-patile mbok emplok, iso nyanggro nang tenggorokanmu engko. Bahaya. Lah kowe nek mancing oleh lele ora mbok emplok kabeh. Mergo sadar iki peparinge Gusti Allah ana jatahe makhluk liya. Lah saiki lek kowe nyambut gawe entuk dhuwit kok mbok emplok kabeh. Padahal dhuwit iku ana teleke. Ana totoke, ana buntute, ana rine, ana ndase. Ada aslinya, hanya saja matamu ora ketok. Enggak kayak ngomong gak dimata-mata ke itu man. Gue untuk duit lah menyambut gawe dewe, gue aslinya duit gue ada telek ning matamu ora ketok. Gue ada totok ning matamu ora ketok. Gue ada patile ning matamu dewe ora ketok. Ya aja dimplok kabeh iki ana jatahe fakir miskin, ana jatahe wong liya. Lah kucing iku lek ana wong kok nggawa lele, wis secara otomatis dhek rumangsa duwe hak. Padahal dhek ya ora melu mancing. Ana wong kok nyekeli lele ya mesti buntute lek. Jelali ya lek buntute jatahku. Ora buntut ya totok lek, totok. Ndase lho lek, rambuke ndas ya riri gak apa-apa lek. Ri rambuke terakhir patil lek, patil. Sampeyan kok entuk rezeki iso tuku mobil, kuwi tangga-tanggamu otomatis arep-arep slametane. Betul wong kowe kulino arep-arep pancene. Kuwi otomatis rumangsa melu duwe hak, kapan ya slametane. Lho ngono lho. Lah kucing kuwi arep-arep jatah ya ora oke-oke kok mbokae ndase ne wis senenge ra karuan. Kuwi mbokae anteng de. Tapi nek ora mbokae ndas ya rek, ndas. Ndas ora diuncalke, buntut gak apa-apa, buntut. Nunggoni, buntut sik ora dikekke, ri ri ri. Ri sik ora dikekke, patil. Ora diweke, pait wong iki. Bener nek wong dagang. Wong dagang ya bener pait, rambokke ya wis titenono. Engko bengi kowe turu tak dekemi lelemu. Tak entekke sak daging-daginge. Tonggomu ya ngono. Kowe lagi entuk tak undangke kanca-kancaku, resik donyamu. Mun tonggomu kucing kabeh. Lho ngono sih ora diparingi padahal lele wis sabar nunggoni no pinggire. Ndas ora diwehi, buntut ora diwehi, ri gak dikeki, patil gak dikeki. Akhire kucing ya ndongake elek. Mati yo. Napa guyang guyu? Obah kabeh syutingane iki lho. Yo ngono kuwi. Wes, sing nomor loro wal kaldiminal ghaidha mampu menahan amarah. Enggak mudah emosi, enggak temperamen, enggak egois. Mempunyai kesabaran yang tinggi dalam berhadapan dengan masyarakat. Bu. Bu. Bakda Ramadan gak oleh ngamuan, gak oleh nesuan. Bu. Garwane jenengan tasik nesuan napa mboten? Tasik nate nesu napa mboten? Mboten. Oh, ngapusi rene. Jawab sing jujur. Garwane jenengan bakda Ramadan niki, bakda lebaran, bakda bodo tasik nate nesu napa mboten? Tasik terakhir kapan? Oh lagi iki, Bang. Sing guru bantri bar dinesui. Halo. Halo. Bapak. Bapak nesuwe nesune sampun berkurang napa tasih istiqomah? Allah. Bu. Wong wadon wayu niku nek nesuan kecantikannya berkurang 75%. Apa maneh wis elek nesuan? Elek nesuan. Temen wong lanang kudu nuntun no pasar sapi. Tukar tambah karo pedet nes karoan. Embo. Temen yo, maratuwa niku nek sabar gak nesuan. Mantune sayang banget, luwe seneng dolen nyang maratuwane timbang nang wong tuane dhewe. Timbang ibuke dhewe niku kerasa nang maratuwane. Mantu kok sabar, dibanggak-banggake karo maratuwa, gak kaya mantuku sing kae bener mantu tapi yo ngalang-alangi anak. Duwe apa-apa ngene iku yo eling nyang wong tuwa. Lah anakku dhewe meng monak-manak. Mantuku wis jan apik tenan. Sayang banget. Tapi mantu kok jutek. Judes pisan. Yang lanang ngekei apa yang marah tuannya dilokke terus mbokmu terus kono yang dikei mana diusungi gue nih mbokmu kabeh ngusungi nggone mbokmu kabeh. Wes gak tak teruske waktune mboten nyanda. Yang ketiga wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah memaafkan, jadi orang itu jangan pendendam. Hoi. Ora tau roh lampu kerlip wong kene. Lah iya berarti kan wayahe dikon wis. Jangan jadi pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah memaafkan, maka dalam hidup ini jangan sampai punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio unde-unde moh ngemplok. Jangan berprinsip tiada maaf bagimu, tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Dengaran kok nyaut. Sing wis ya wis nang sowan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lek diajak nglakoni kebagusan ki nyaut cepet. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Ketika melakukan kesalahan dan kedzaliman, meskipun itu zalimnya kepada diri sendiri, segera beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai. Segala salah dan khilaf saya yang bodoh yang dhaif mohon maaf. Mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini dibarengi barokah, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min al-a'idin al-fa'izin al-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu ayubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.